Mitra Bisnis, Kompas menulis Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengeluarkan beberapa syarat untuk calon presiden dan wakil presiden mendatang. Beberapa di antaranya termasuk pasangan calon harus WNI, tidak boleh pernah menerima kewarganegaraan lain, pasangan calon harus bebas dari hutang, dan tidak pernah terlibat dalam G30S PKI. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa komentar Anda tentang persyaratan seperti ini? Karena ada banyak pendapat bahwa persyaratan ini dibuat untuk menjegal salah satu capres. Benar nggak sih, Pak? Oh, begini ya. Saya kira pertama tentu kalau dia tidak boleh ada double kewarganegaraan. Itu sangat benar. Karena memang ada isu-isu zaman Pak Habibie, isu-isu mengenai dia ada dua warga negara, Jerman dan Indonesia. Iya kan? Sekarang ada juga isu-isu mengenai si Pak Prabowo, katanya ada juga punya warga negara Jordania. Mungkin karena itu kalau ada ketentuan-ketentuan dari KPU seperti itu. Jadi oleh karena itu mungkin KPU tidak cuma membuat peraturan, tapi juga bagaimana dia bisa mengetahui rumor yang sekarang ini berkembang seperti itu. Kemudian mengenai tidak boleh ada utang, ya saya kira tentu ada baiknya ya, tapi saya tidak tahu sejauh mana utang itu akan dijadikan norma ya, berapa jumlah utangnya dan sebagainya itu saya belum tahu, tapi tentu itu sesuatu yang sangat ideal, sebab mungkin asumsinya KPU bahwa sekarang ini karena yang namanya pertarungan perebutan kekuasaan pejabatan publik, baik di parlemen maupun sebagai presiden itu luar biasa duit yang beredar ini, ya triliun rupiah itu kalau sudah mencapai tingkat pertarungan kekuasaan untuk merebutan presiden, ini saya kira sesuatu yang harus lebih konkret lagi, mengenai keterlibatan G30 PKI sekarang ini siapa yang terlibat sudah satu generasi lebih ya. Sekarang menurut saya itu sudah menjadi momok yang sebetulnya sudah tidak menakut-nakuti lagi. Kecuali memang orang yang masih ada trauma-trauma atau obsesi yang masa lalu ya. Tapi saya kira pertama ideologi komunis juga sudah tidak laku di dunia ini. Dan kedua lawan ideologi komunis itu adalah kemakmuran. Bukan cuma larangan-larangan seperti itu. Yang ketiga sudah begitu lama sehingga siapa sekarang yang bisa dikategorikan orang masih terlibat G30S. Ya kan? Jangankan soal G30S, orang peristiwa Mei aja sudah pada lupa semua. Ya kan? Saya kira begitu. Lalu soal hutang, itu maksudnya hutang pribadi atau termasuk jika perusahaannya berhutang, Pak? Yang tahu KPU, tapi menurut saya hutang pribadi, ya kan? Nah, tentu kalau ada hutang perusahaan, hutang pajak-pajak itu juga harus diselesaikan nanti. Sebenarnya saya khawatirkan, ini saya belum tahu jelas bagaimana rinciannya, tapi kan kalau orang yang disangkut-sangkut melakukan hutang pajak itu kan isunya kan Abu Rizal Bakri, yang masih disandera dua hal yang berbeda dalam masyarakat. Satu lapindo, dua pajak. Itu saya kira yang akan dicoba diungkap oleh KPU. Tapi kita masih tahu lebih dulu bagaimana aturan-aturan itu, ya kan? Kembali ke masalah double kewarganegaraan. Bagaimana komentar Bapak tentang Prabowo yang disebut-sebut memiliki kewarganegaraan Yordania? Ya itu kita usut saja. Itu kan sebetulnya isu itu bermacam-macam ya. Jadi mulai dari isu-isu soal kewarganegaraan, isu-isu mengenai urusan keluarga dan sebagainya. Itu kan memang sekarang ini zaman reformasi di mana ada transparansi, setiap tokoh publik itu seperti ada di dalam suatu gelas kristal. Semua kan dia dikuliti. Karena apa? Bukan karena orangnya, tapi dia akan menjadi simbol negara, dia akan mempunyai kekuasaan yang sangat besar, dia akan menentukan nasib rakyat ini. Sehingga betul-betul masyarakat siapapun harus bisa mengungkapkan. Tapi tentu itu dilepaskan dari unsur-unsur fitnah, ya. Unsur karakter assassination, ya kan, seperti itu. Tapi semua isu harus bisa diungkap. Dan sekarang ini tidak mungkin lagi orang menutup-nutupi, kan. Jadi oleh karena itu, mengenai soal-soal seperti itu, sebaiknya siapapun yang mempunyai data, dengar, dan sebagainya, tentu bisa disampaikan kepada KPU atau kepada siapapun yang memang mempunyai otoritas untuk memberikan keputusan terhadap isu seperti itu. Demikian pakar politik J. Kristiadi, saya Kori Lumenta.